kemuliaan yang dilarang, yang dikecam. Islam mengecam hubbu syaraf, kecintaan pada sebuah kemuliaan tertentu. Maka masing-masing kita yang akan fitna azakumullah mendapatkan sebuah kemuliaan sungguhnya, syaraf hakiki, ataukah justru mendapatkan kemuliaan semu, tergantung kemuliaan apa yang kita inginkan, yang kita cari, yang kita capai dalam pandangan syariat. Keumuman manusia yang mereka cari ialah syaraful mal, kemuliaan harta benda semata. Dalam pandangan mereka, orang itu mulia ketika punya harta. Orang itu terhormat ketika punya harta. Dia akan dimuliakan, dihormati oleh orang lain ketika dia punya harta. Tanpa harta, dia merasa tidak mendapatkan sebuah kemuliaan. Dianggap miskin, dianggap fakir, dianggap orang yang gak berada, gak punya apa-apa, gak ditoleh, gak dianggap. Sehingga mereka punya ambisi berjuang untuk menggapai kemuliaan dengan cara menggapai harta. Ada hirs alal mal, ambisi menggapai harta dalam rangka untuk bukan semata-mata harta tadi, menggapai sebuah kemuliaan, sebuah syaraf bil mal, dengan harta benda. Ini yang banyak ada pada Bani Adam. Banyak pula menimpa kaum muslim. Kebanyakan mereka pula barakallahu fikum menggapai syaraf birriyasah, dengan kedudukan, dengan sebuah jabatan, dengan sebuah posisi, riyasah duniawiyah, jabatan duniawi, kepemimpinan duniawi, namanya syaraful riyasah. Dianggap mulia ketika dia punya jabatan, terhormat ketika dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan sebagian punya ambisi meraih tahta, meraih jabatan tadi, dikarenakan dia meyakini, dia merasa itulah syaraf sebuah kemuliaan. Dia akan dihormati orang lain, dimuliakan oleh orang lain ketika punya posisi ini. Ini yang banyak ada pada pandangan hampir semua Bani Adam, bahkan kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian ahlu sunnah. Iran fitina sekumala, ketahuilah syaraful mal wa syaraful riyasah dalam pandangan agama semu, bukan sesuatu yang hakiki, yang sungguhnya. Bahkan ketika seorang insan, seorang anak Adam, apalagi seorang muslim, apalagi seorang talibul ilmi, seorang sunni salafi, terjangkiti penyakit hirs adanya ambisi untuk meraih kemuliaan harta dan tahta, dalam pandangan agama itu dianggap sesuatu yang tercela, bahkan sesuatu yang membinasakan dia. Bukan semata-mata membinasakan duniawiahnya, tapi juga membinasakan agamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari banyak sahabat, di antaranya Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mengecam dengan keras adanya ambisi untuk meraih kemuliaan harta semata dan ambisi untuk meraih kemuliaan tahta semata. Beliau mengatakan dalam sabdanya, madhibani ja'iani ursila fi ghanami bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba, kambing-kambing, itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk menggapai harta dan tahta yang merusak agamanya. Pada hadis ini, wabillahi taufiq walhidayah, Nabi kita Muhammad SAW mengecam dua ambisi dan dua-duanya tujuan utamanya ialah menggapai kemuliaan, menggapai sebuah kehormatan. Tapi dikecam dalam Islam. Yang pertama, ambisi meraih harta, menggapai kemuliaan harta, syaraful mal, semata-mata harta, dikecam dalam riwayat ini. Yang pertama diumpamakan seperti ribun ja'i', serigala yang lapar. Disebutkan serigala menggambarkan orang yang punya ambisi meraih kemuliaan harta semata. Serigala, serigala itu hewan yang dikenal dengan makarnya, tipu muslihatnya, ambisius. Menggambarkan orang-orang yang punya ambisi meraih kemuliaan harta akan sama keadaannya, ambisius, penuh makar, licik, tipu muslihat, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan korbannya, objeknya. Kalau serigala dapat domba, kalau orang yang punya watak serigala yang diinginkan harta benda. Yang kedua, digambarkan sebagai sosok serigala yang dilepas di tengah-tengah domba-domba. Dikatakan mufsid, perusak, akan merusak domba tadi, akan membinasakan domba-domba tadi, menghancurkan domba-domba tadi. Dikatakan serigala suka dengan daging domba, paling suka dengan daging domba, dilepaskan di tengah-tengah sekawanan domba tanpa ada penggembala. Bisa membayangkan betapa hancurnya domba tadi. dimakan, dilahap cabai-cabai. Serigalanya lapar. Ambisi yang kedua adalah al-hirs ala syaraf riyasa. Ambisi untuk mendapatkan kemuliaan tahta, sebuah kedudukan, kepemimpinan, jabatan, posisi, popularitas, ketenaran, prestise, hal-hal yang berkaitan dengan tahta riyasa. Sama serigala ambisius, penuh makar, timbul muslihat, mengharapkan segala cara untuk mendapatkan kemuliaan tahta tadi, membinasakan. Bahkan yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah, yang binasa bukan duniawiyahnya, tapi yang binasa adalah agamanya. Yusidu dinam, ambisi, ambisius harta, ambisius tahta, merusak agamanya, menghancurkan agamanya, lebih menghancurkan, lebih merusak dibandingkan domba, dibandingkan serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembara. Ketika orang itu mencintai kemuliaan harta, terjangkiti penyakit hirs al-nar, maka dia akan menerjang segala-galanya yang halal, yang haram. Dia terjangkiti, dia akan cari semua harta, harta yang halal, harta yang haram. Dia terjangkiti dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang haram. Dia terjangkiti. Wahagada ambisi meraih tahta dan kedudukan, sehingga dikecam dalam Islam. Maka jangan sampai wahai kaum muslimin, terutama thullabul ilm, terutama salafiyin, jangan sampai Anda mengejar kemuliaan dengan harta, jangan mengejar kemuliaan dengan tahta, apalagi sampai pada tingkat engkau menerjang melakukan keharuman-keharuman agama, hal-hal yang haram pada agama, hanya untuk semata-mata dihormati, dimuliakan karena hartanya. Jangan sampai dia menerjang keharuman-keharuman agama hanya untuk dihormati, dimuliakan karena tahtanya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Syarah Hadith Ma'li'bani Jai'an menjabarkan riwayat ini dengan panjang dan lebar. Ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta, sesuatu yang membinasakan, yang sangat membahayakan. Dan rata-rata itu dialami oleh ahli dunia, orang-orang yang memang ada obsesi meraih dunia, imma harta, imma tahta, semuanya orientasinya dunia. Ini yang paling umum dikatakan tercela, dikecam, tindakan yang jelek, tindakan yang buruk. Namun di sana Barakallahu fikum belum menyebutkan satu keadaan yang lebih jelek lagi, yang lebih buruk lagi, yaitu ketika ambisi-ambisi ini, ambisi meraih kemuliaan harta dan tahta, menjangkiti penyakit, menjangkiti para thullabul ilmi, menjangkiti orang-orang yang saleh, menjangkiti orang-orang yang bertakwa. Dia menggunakan ilmunya, dia menggunakan dakwahnya, dia menggunakan amalnya, menggunakan kesolehannya, ketakwaannya, kezuhudannya untuk semata-mata mendapatkan syaraful mal wa syaraful riyasah. hanya untuk mendapatkan kemuliaan dengan harta, kemuliaan dengan tahta. Jadi dikatakan sebagai tindakan yang paling fahish, keji, syar, paling jahat, paling buruk, dikarenakan dia menjual agamanya, dia menjual akidahnya, dia menjual prinsipnya, manhajnya, dia menjual ilmunya, dia menjual kesolehannya, ketakwaannya, hanya untuk urusan yang rendah, yang namanya dunia. Menggapai harta atas nama agama, menggapai posisi kedudukan atas nama agama, mencari dunia dengan akhiratnya. Ini kecam dalam Islam, dikecam dalam banyak hadis, neraka ancamannya. Ini hal sekali lagi yang paling banyak terjadi menimpa Bani Adam. Kemuliaan yang ada di benak mereka itu mal, mulia dengan harta, mulia dengan tahta. Dan real terjadi, mayoritas Bani Adam bahkan muslimin terjatuh dalam perkara ini. Bahkan tulabul ilm, sebagian tulabul ilm, sebagian salafi yang mengaku sebagai sunni salafi, jatuh dalam bab ini. Dan ini dikecam, lebih dikecam lagi kalau yang jatuh padanya seorang santri, seorang talibul ilmi, seorang mudarris, muallim, dai, ustaz, alim, syekh, seorang yang mengerti sunnah, yang paham agama, paham sunnah, terjadi di penyakit ini, menghancurkan agama, menghancurkan akidah, menghancurkan manhaj. Dia menjual akidahnya, menjual manhajiyahnya, menjual akhlaknya, menjual dakwahnya, menjual tarbiyahnya dengan harga yang sangat murah, semata-mata harta atau tahta. Allahu musta'an. Kalau kita nasehatumullah, ketahuilah dalam pandangan agama yang namanya syaraful hakiki, kehormatan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya adalah syarafuddin. Ketika agama kamu mulia, mulia dengan agama Allah yang mulia ini, namanya syarafuddin, bukan syarafud dunia. Engkau mulia dengan agama ini, engkau mulia dengan Islam, engkau mulia dengan sunnah. Barakallahu fikum. Itu kemuliaan. Dan asasnya adalah al-ilmu wal-amal. Dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu yang berdasarkan Al-Kitab, sunnah dengan pemahaman salaf, meliputi semua ulum syar'iyah, semua ilmu-ilmu yang disyariatkan, ilmu alatnya, dan ilmu inti agamanya. Yang kedua, yang diamalkan, ilmu yang diamalkan lillahi tabaraka wa ta'ala, diamalkan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala dan dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah. Disebut dengan syarafuddin, mulia dengan agama, terhormat dengan agama, dan asasnya al-ilmu wal-amal. Yang kemudian lebih ditekankan oleh para ulama, syaraful ilmi wal-amal. Engkau mulia dengan ilmumu, engkau mulia dengan amal solehmu, terhormat dengan ilmu yang kamu miliki, terhormat dengan amal soleh yang kamu kerjakan. Syaraf ini bukan kamu kejar. Syaraful ilmi wal amal, engkau tidak mengejarnya, tetapi Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkannya. Engkau belajar agama, mengkaji ilmu agama yang benar, engkau beramal saleh lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala dengan bimbingan sunnah, itu niatan kamu. itu kamu lakukan, itu kamu kerjakan. Dan nanti Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan kepada kamu semua syaraf, semua kemuliaan yang ada bersikin banyak orang, waziyadah. Allah akan kasih kamu harta. Masing-masing orang yang hidup di muka bumi ini akan dikasih rezeki, dikasih harta. Mungkin banyak, mungkin sedang, mungkin cukup, mungkin kurang. Tapi harta yang kamu miliki, nikmal mal, merupakan sebaik-baik harta. Dengan ilmu yang kamu punya dan kesolehan yang ada pada kamu, kamu pasti akan mencari harta yang halal, harta yang barokah, harta yang thayyib. Tidak mungkin menerjang keharaman agama. Kamunya soleh, harta kamu soleh. Itu keberkahan dunia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, disebutkan dalam Bukhari, dalam bukunya Adabul Mufrad dari Amr bin Al-As, kalau meriwayatnya cukup panjang riwayatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, ni'mal malu salih lil 'abdi salih dan lil rajul salih. Sebaik-baik itu nikmat, kenikmatannya ya Pak. Senikmat-nikmat sebaik-baik harta yang saleh ketika dimiliki dipegang oleh laki-laki yang saleh. Kamu dikasih harta, orang hidup ada rezekinya. Tidak bakal tidak. Tapi rezeki yang kamu dapatkan, nikmal mal, sebaik-baik harta, sebaik-baik rezeki, sebaik-baik dunia. Dan yang megang laki-laki yang soleh akan kamu pergunakan untuk ibadah kamu, untuk akhirat kamu, untuk akhlakiyah adabiyah kamu, untuk muamalah kamu, untuk interaksi kamu, yang justru dengan itu semakin banyak pahala yang kamu raih. Harta kamu soleh dipegang laki-laki yang soleh. Allah pula Jalla wa'ala yang memberikan anugerah kepada kamu sebuah syaraf, kemuliaan, betul-betul terhormat, dimuliakan oleh hamba-hamba Allah Jalla wa'ala tanpa kamu minta, tanpa kamu cari. Allah Jalla wa'ala mengilhami, memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk memuliakan ahlul ilmi, memuliakan orang-orang yang punya ilmu, bahkan semua yang terkait dengan ilmu dimuliakan. Talibul ilmi, para pencari ilmu dimuliakan. Dan yang memuliakan bukan semata-mata manusia, para malaikat. Majalisul ilmi dimuliakan, dihormati. Apalagi yang sudah sampai pada tingkat dikatakan sebagai dhul ilmi, orang yang punya ilmu, sebagai ahlul ilmi. Apalagi dia mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, menyebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakatnya, sebagai para muallimin, para mudarrisi, para duat, para ulama, para masyayikh. Terhormat. Allah Jalla wa'ala akan memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk menghormati para ulama, menghormati para masyayikh, menghormati para du'at, menghormati para ahlul ilmi. Mereka adalah orang yang muhtaramun, dirahmati, dihormati oleh masyarakat. Mu'azzamun, diagungkan, dimuliakan oleh masyarakat. Nama kamu baik, nama kamu bagus dengan masyarakat. Kamu punya saitun. Kalau sautun suara, kalau saitun itu nama baik yang tersebar, dimuliakan. Tapi kamu meminta, dan kamu jangan minta itu. Yang kamu harapkan ridhonya Allah Jalla wa'ala semata, yang kamu harapkan pahala Allah semata, yang kamu harapkan al-jannah minallah semata. Tapi Allah kasih lebih. Allah kasih untuk kamu kemuliaan dunia, kemuliaan tahta, apa kamu minta, kemuliaan selamat di dunia ini, dan kemuliaan di kiamat. Itu dicapai dengan al-ilm, dengan ilmu. dan diamalkan. Namanya syaraful ilmi wa syaraful amal. Ikhwan fillah jazakumullah, cukup banyak hadis riwayat yang menjelaskan masalah ini. Kita bawakan hal-hal yang ma'ruf di kalangan itu. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberitakan kepada para thullabul ilmi kemuliaan hakiki yang bakal mereka dapatkan dengan ilmu mereka, dengan amal mereka. Yang penting ilmunya syar'i dan amalnya saleh, kamu ikhlas, kamu tulus lillahi ta'ala di atas sunnah. Hadis yang ma'ruf dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya berupa khairan, kebaikan, maka Allah Jalla wa'ala akan fahamkan dia tentang agama ini. Kata-kata khairan itu isim nakirah. Betul ya? Tandanya apa? Tanwin. Isim nakirah. Ini nakiratun fi siyaq syarh. Isim nakirah jatuh pada konteks persyaratan. Mana ada tuh syartinya? Lagi. Hah? Man. Itu dibahas secara ilmu syar'i, kaidah usul fiqih. Nakiratun fi siyaq syarh tufidul umum. Mengandung faedah umum. Artinya kata-kata khairan di sini umum, meliputi semua kebaikan. Itu faedahnya punya ilmu. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya semua kebaikan, Anda sebutkan kebaikan yang kamu impikan, yang kamu dambakan, yang kamu harapkan, yang kamu cari. Ada dalam riwayat itu. Persyaratannya harus paham agama. Harus tafaqqu fi din, mengkaji agama Allah. Ngaji, taklim, talabul ilmi, belajar agama yang syar'i. Dengan tafaqqu fi din, engkau ngaji, engkau taklim, engkau belajar, apalagi sampai mondok, masya Allah. Ini keutamanya. Allah akan Allah menghendaki untuk orang semacam ini kebaikan. Dan umum semua kebaikan. Kebaikan dunia dapat. Kebaikan agama apalagi. Kebaikan ukhrawiyah itu yang dicari. Enggak usah khawatir. Kepingin bahagia dunia, makmur dunia, sejahtera dunia, damai dunia, urusan duniawiyahnya lancar. Ini kuncinya. Niatan kamu lillahi ta'ala dalam taklimu, dalam belajarmu, dalam talab ilmi kamu lillahi ta'ala. Allah kasih harta yang halal, harta yang khair, urusan dunia yang baik. Bukan semata-mata dunia, tapi baik, barokah, thayyib. Allah yang ngasih barokah. Apalagi khair dini, itu yang diharapkan dari kita semuanya, kebaikan-kebaikan pada agama kita. Diberi taufik, diberi hidayah, istiqomah ala sunnah, sahabat ala sunnah. Apalagi nanti di mulut kiamat, kebaikan ukhrawi. Sehingga dengan ilmu syar'i, dengan ngaji, dengan taklim, dengan talabul ilmi, ikhlas kamu kerjakan, tulus kamu lakukan lillahi ta'ala, engkau mendapatkan semua syaraf. Syaraful dunia, syaraful din, syaraful akhirah. Syaraful fil umuri duniawiyah, kemuliaan, kehormatan dalam urusan duniawiyah, harta dapat, posisi dapat, nama baik dapat, diniyah kamu terjaga, ala sunnah, ala huda, ala taufiq, dan puncaknya al-jannah. dengan takabur. Dikuatkan dengan ayat atau dari yang lain dengan sebuah ayat yang sama dengan hadis ini di Al-Mujadilah yang 11. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Zahir ayat, kalau kita membaca dengan terjemahan bebas, menjelaskan orang-orang yang beriman diangkat sekian derajat, orang-orang yang dikasih ilmu diangkat sekian derajat. Itu zahir ayat. Tapi kalau kita lihat dalam tafsirnya, yang dimaukan dengan ayat ini adalah Allah Jalla wa'ala akan mengangkat alladzina utul ilma, mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu sekian derajat di atas kaum mukminin. Orang-orang yang beriman diangkat martabatnya sekian derajat di atas yang lainnya. Tapi ahlul ilmi yang memiliki ilmu, alladzina utul ilma, diangkat lagi sekian derajat di atas kaum mukminin. Sehingga mereka lebih tinggi lagi martabatnya. Itu tafsir yang benar berkait dengan ayat ini. Bukan semata-mata mereka diangkat sekian derajat, tapi orang-orang yang memiliki ilmu diangkat sekian derajat di atasnya kaum ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kitab al-ilmi, ketika menerangkan ayat ini, menjelaskan bahwasanya ar-rif'ah di sini, ketinggian derajat, atau bahasakan kemuliaan, kehormatan, harkat dan martabat, gitu ya, derajat tinggi. Dikatakan rif'atu darajah, ketinggian martabat yang disebutkan dalam ayat ini ada dua. Yang pertama rif'atun duniawiyah, apalagi yang namanya rif'at harus punya semangat untuk belajar supaya dapat rif'at yang sesungguhnya. Apalagi bapaknya ngasih nama anaknya rif'at, Abu Rif'at gitu ya, semangat untuk ngajari anaknya supaya punya ilmu yang syar'i, supaya tinggi martabatnya. Itu rif'atun duniawiyah, ketinggian derajat di dunia ini. Apa ini? Namanya saitun, akan mendapatkan sait. Kalau sautun artinya suara, kalau saitun itu nama baik. Namamu kan harum, wahai para thullabul ilm, harum nama kamu, dihormati kamu, dimuliakan. Dan tanpa kamu minta, kamu enggak cari itu. Tapi Allah Jalla wa'ala yang memberikan anugerah kepada kamu berupa rif'atun duniawiyah. Orang-orang yang ada di muka bumi ini yang memuliakan kamu, menghormati kamu, memandang kamu dengan penuh hormat, dengan penuh kemuliaan, tinggi martabat kamu di tengah-tengah kaum muslimin, tinggi martabat kamu di tengah-tengah masyarakat, bahkan lebih tinggi daripada para guru, para raja-raja, para penguasa duniawi semata. Tanpa kamu minta, Allah yang ngasih. Dan intinya yang kedua, rif'atun ukhrawiyyah fil jannah, ketinggian derajat di akhirat nanti dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Ini yang kita minta. Sehingga dapat semuanya. Tanpa kamu minta dapat semuanya. Rif'ah duniawiyah, rif'atun ukhrawiyyah. Apa kuncinya? Ilmu. Tafaqquh fid din. Engkau sebagai ahlul ilmi yang memiliki ilmu, utul ilma, yang dikasih anugerah ilmu, kamu ngaji, kamu taklim, ini bahasanya non santri gitu ya, kamu ngaji, kamu taklim, apalagi antum para thullabul ilmi, para santri yang fokus untuk belajar agama, semangat dalam ngaji, semangat dalam taklim, semangat dalam thullabul ilmi, ikhlaskan niat yang tulus, engkau betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala semata, pahala minallah, al-jannah, dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada kamu semuanya kebaikan dunia, kebaikan dalam urusan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah, mulia, dimuliakan di dunia ini, dimuliakan di kiamat nanti, barakallahu mendapatkan rifat duniawiyah, rifat ukhrawiyah, khair duniawi, khair dini, khair ukhrawi. Yang mendapatkan dunia yang baik ilmu ujian, yang mendapatkan akhirat ilmu ujian. Mulia dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang syar'i, dan dengan ilmu yang diamalkan. Diamalkan, berbuah amal saleh, yang dikatakan bagi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat barakallahu fikum. Ini baru satu hadis, satu ayat yang terkait dengan masalah kemuliaan. Dan masih banyak lagi ayat yang lain, hadis yang lain yang menjelaskan tentang fadilah ilmu, fadilah majalisul ilmi, fadilah tulabul ilm, fadilahnya para ulama. Itu semuanya kalau jabarkan satu persatu yang dijanjikan dalam ayat tersebut, hal-hal yang mengangkat martabatmu, mengangkat kemuliaanmu, kehormatan kamu secara hakiki di dunia ini, pada agama kamu, urusan duniawiya kamu, dan pada ukhrawiyah kamu. Yang namanya syaraful hakim, ilmu puji. Maka bersemangatlah, warahmatullahi tanpa kenal lelah, berjuanglah, bersemangatlah untuk ta'lim, untuk ngaji, para ilmi, terobohidi, dan bagi para santri, yang bersemangat, yang semangat tanpa kenal lelah, yakinilah, tanamkan dalam hati yang paling dalam, yang kamu kerjakan saat ini sebuah tindakan syar'i, sebab syar'i untuk menggapai sebuah kemuliaannya hakiki dengan ilmu yang manfaat yang syar'i, dengan amal soleh kamu, ikhlas dengan dunia sunnah, engkau sedang menapaki jalan menuju kemuliaan yang hakiki dunia, agama, dan akhirat. Kamu akan menggapai, mendapatkan semua kebaikan dunia, agama, dan akhirat dengan puji. Lanjutkan, yang semangat, yang sungguh-sungguh, dan amalkan ilmumu, berhias dengan ilmu syar'i, para semua tindakanmu, tingkah lakumu, ucapan kamu, perbuatan kamu, amaliyah kamu, ilmu diamalin, ilmu yang diamalkan, amalun ala ilmin, amal dengan dasar ilmu, dan banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga diberi taufik hidayah, diberi istiqomahan al-ilmi wal amali wa sunnah, dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga diberi husnul khatimah, sehingga mendapatkan semua kebaikan yang ada, hasanah duniawiyah, kebaikan-kebaikan dunia, juga hasanah ukhrawiyah, kebaikan-kebaikan ukhrawiyah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Itu adalah isyarat saja, isyarat untuk lebih luas untuk mengkaji ayat, mengkaji hadis tentang keutamaan ilmu. Banyak sekali, tapi yang diinginkan sekarang adalah menggapai kemuliaan yang sesungguhnya dengan ilmu syar'i. Barakallahu. Bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan syaraful mal, bukan syaraful riyasa, tapi syaraful ilmi wal amal. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.